Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajmain. Para pendengar NRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana pada pertemuan terdahulu kita telah mengkaji mengenai peringatan-peringatan baru. Sebagaimana dalam surah As-Su'ara juz 19 ayat 5 terdahulu menjelaskan tentang bagaimana kita jangan berpaling kepada sebuah peringatan baru. Dalam kesempatan ini kita masuk kepada ayat 6 surah As-Su'ara juz 19 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faqad kazzabu fasayatihim anba'u ma kanu bi yastahji'un. Yang artinya, sungguh mereka telah mendustakan Al-Qur'an, maka kelak akan datang kepada mereka kebenaran berita-berita mengenai apa, yakni ajaf yang dulu mereka perolok-olok. Para pendengar RRI yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam ayat 6 ini sesungguhnya kita sangat menjadi hal yang malu kepada Allah kalau kita betul-betul merenunginya. Artinya, selama ini di negara Republik Indonesia ini, kita pahami para pemimpin kita, para pelaksana negara ini, baik para pegawai negara ini senantiasa disumpah untuk mereka konsisten melaksanakan tugasnya. Akan tetapi, realita di lapangan terlihat tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Dan ini juga bagian dari yang memperolok-olok ataupun mendustakan Al-Quran. Para pendengar RRI rahmat Allah Subhanahu wa taala, di sini telah hadir para narasumber kita, yakni Bapak Al-Ustadz Fadli, Al-Ustaz Zainal, yang akan menguraikan secara inspiratif ayat 6 ini berkaitan kehidupan kita keseharian. Kepada Pak Ustaz, kami persilakan. Syukran Ustaz Syamu. Sahabat inspiratif, tontonan menjadi tuntunan dan tuntunan menjadi tontonan. Hal yang membenarkan kebiasaan tetapi tidak membiasakan yang benar. Ini yang mungkin bisa kita petik dari apa yang dipaparkan oleh Ustadz Syamu. Yang baik, yang benar diolok-olok karena dianggap tidak trending. Gak gaul nih kalau gak narkoba nih. Gak gaul nih kalau gak mabuk nih. Gak gaul nih kalau gak balap-balapan di umuran anak-anak SMA. Karena ada sebuah trending yang salah, kebiasaan yang salah, geng motor yang salah, kemudian ini menjadi tuntunan. Gak asik kalau gak nonton sinetron nih ibu-ibu. Padahal kalau dihitung jumlah waktu nonton sinetron dan nonton TV dengan membaca Al-Quran subhanallah, sehari udah bisa berapa juz itu sahabat inspiratif. Maka daripada itu, ayat ini mengingatkan kita dengan baik sekali. Waqad kazzabu fasayatim amba'u makanu bi yastazi'un. Siapapun yang memperolok-olok. Demikian kiranya kisah orang-orang munafik yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat ke-14. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Inilah orang-orang yang munafik. Apabila mereka berjumpa dengan orang-orang yang beriman, yang baik, mereka terkesan begitu baik. Dan orang yang paling baik, orang yang paling suci, orang yang paling baik kata-katanya. Begitu turun ke dapilnya, cakep. Seperti wakil rakyat yang paling beriman dan paling mewakili rakyatnya. Tetapi ketika kembali kepada komplotan-komplotan setan untuk melakukan korupsi, untuk melakukan segala macam perbuatan-perbuatan maksiat, mereka mengatakan, sesungguhnya kami bersama kamu untuk melakukan semua siasat-siasat yang tidak baik terhadap negara ini. Dan kemudian mereka memperolok-olok. Dan alhamdulillah saat ini satu demi satu sudah terbongkar wajah-wajah para munafik, para koruptor yang manis di depan dan ternyata luar biasa di belakang untuk memusuhi atau menjatuhkan rakyat yang diwakilinya. Allah yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Allah akan memperolok-olokkan mereka sebagai balasan dari apa yang mereka lakukan terhadap mukmin orang yang beriman dan membiarkan mereka terombang-ambing dalam kesesatan. Semoga kita mampu dari hari ke hari mengambil semua pelajaran dalam hidup kita, semua kesalahan dalam hidup kita, semua musibah. Flashback ke diri sendiri dulu, apa musibah hari ini, apa musibah kemarin, sudah kelar belum sampai hari ini, apa penyakit yang menimpa kita. Jangan-jangan itu adalah tindakan kebohongan-kebohongan yang kecil kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau tindakan memperolok-olok kebenaran Allah terkait Al-Quran, terkait Rasulullah, terkait Allah yang disampaikan para da'i kita. Semoga kita terlindungi dari hal-hal yang demikian. Terima kasih Ustadz Fadli dan Ustadz Syamu. Mereka telah mendustakan, fakot kazzabu, mendustakan, tidak mengakui kebenaran Al-Quran, tidak mengakui ajaran Islam, tidak mengakui pesan-pesan kebaikan para da'i mubalik ustad, tidak mendengar saran-saran kebaikan dari siapapun. Inilah ilustrasi dari penjabaran dari fakot kazzabu, menolak, menjadi manusia yang reaktif, setiap ada kebaikan ditolak, tidak mau lagi bersama dengan mereka yang baik. Sahabat inspiratif yang dimuliakan Allah, apa dampak dari menolak, berlaku reaktif, menolak pesan-pesan kebaikan, mendekam diri di bawah bendera kemalasan, kebodohan, penyakit, penderitaan? Apa yang terjadi dampak dari itu semua? Fasayatihim amba'u. Kelak, mereka akan menuai apa yang mereka tanam. Mereka akan menemukan apa yang mereka tolak itu. Dikatakan kepada anak, siswa, SMA, kuliah, SD, SMP, ayo belajar sungguh-sungguh. Bagikan waktu Anda untuk sedikit menghafal, mengkaji Al-Quran. Karena sangat disayangkan, usia SD, SMP, SMA yang tidak dibentuk, kelak pada waktu kuliah tidak bisa membaca Al-Quran dengan alasan kami dari SMA. Bukan salah SMA, SMU-nya. Bukan salah SMP, SD-nya. Tetapi karena memang kita mendekam dalam bendera kemalasan dan kebodohan. Al-Quran sudah dibeli oleh orang tua kita. Buku sudah bertebar di mana-mana untuk menerangkan indahnya Islam itu. Tetapi kita berada di dalam kebodohan, berada dalam zona nyaman untuk menjadi manusia yang paling malas di dunia, kelak kita akan menjadi manusia yang betul-betul menjadi manusia bodoh. Karena apa? Karena hukum alam, siapa yang menanam, dia akan menuai. Apa yang kita katakan, ah ngapain belajar, betul-betul menjadi manusia yang bodoh sepanjang usia. Untuk itu, di sini berlaku sikap universal. Jika Anda tidak tekun, Anda akan terbujur. Jika Anda tidak mulai, Anda tidak akan pernah memulainya. Inilah pesan-pesan Islam yang tidak saja untuk kemajuan, kebangkitan, kebahagiaan kita di akhirat, tetapi kemajuan, kebangkitan, dan kebahagiaan kita di dunia pun, ayat ini menjadi momentum untuk bangkit itu. Baik, terima kasih Al-Ustadz, Ustadz Fadli, Ustadz Zainal. Para pendengar RRI yang rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam ayat 6 ini, kalau kita bisa jujur dalam diri kita, memang realita di lapangan termasuklah hampir sebagian besar mendustakan Al-Qur'an. Ketika Al-Qur'an dibuat menjadi sebuah perlombaan sayembara suara, seakan-akan keindahannya menjadi sesuatu hal yang menjadikan kita bahagia. Akan tetapi kita selalu lupa sebenarnya nilai filosofis yang harus kita pahami adalah bahwasanya keindahan suara yang dilantunkan oleh qori ketika diperlombakan sesungguhnya memberikan pesan kepada kita agar kita mampu menyampaikan pesan itu sesuai dengan bagaimana bahagianya hati itu sendiri. bukan malah menjadi sebuah kepentingan dalam perlombaan itu. Dan ini juga bagian dari mendustakan Al-Quran. Jikalau kita tidak mampu memahami sebenarnya keindahan membaca Al-Quran, juga harus terlantunkan dengan bahasa kita dalam kehidupan keseharian. Lalu di sisi lain juga kita memahami dalam hal hari ini, kalau kita melihat ada setiap rumah makan, ada setiap rumah, ada bacaan Al-Quran. Memang terlihat bahwasanya di dalamnya itu ingin memberikan pesan bahwa makanan di dalam rumah itu adalah halal. Artinya halal bukan hanya pada dimensi makanan saja, tetapi juga kita harus mampu halal dalam batin kita, bagaimana menerima kebaikan dari orang yang datang. Jadi artinya dalam kondisi hari ini, bagaimana kita membuktikan dalam kehidupan sosial, artinya membumikan Al-Quran, agar Al-Quran ini juga menjadi bagian dari solusi kehidupan kita kesehariannya. Sebagaimana Ustaz Zainal mengatakan, kita harus mampu menghidupkannya dari aspek nilai pendidikan. Kalau Ustaz Fadli tadi mengatakan, bagaimana Al-Quran ini jangan hanya bagian dari simbol saja, tetapi juga harus mampu dibuktikan. Agar kiranya apa? Azab itu tidak menjadi yang datang pada diri kita sendiri. Mungkin demikian saja para pendengar RRI Rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufik wal hidayah warida wal hinayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.